بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inilah kajian Mustalah Al-Hadis yang ke-14, dan pada kali ini kita akan mempelajari tentang Mudtarid. Kita sampai pada halaman ke-37 insyaAllah. Hadis Al-Mudtarid. Hadis Al-Mudtarid ini salah satu macam hadis. Ya, mempelajarinya sebenarnya ini bukan merupakan pelajaran mudah untuk lebih detail tentang Al-Mudtarid. Namun karena memang kali ini kita memang mempelajari secara global saja, maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam memahami tentang hadis Mudtarid ini. Syekh Utsaimin mengawali dari ta'rif, kemudian nanti menuju hukum. Pertama, definisi atau ta'rif. Al-Mudtarid, kata Syekh Utsaimin, makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi wa ta'azzara al-jam'u fi dhalika wa at-tarjihu. Hadis Mudtarid adalah makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi. Artinya, hadis yang ikhtalaf ar-ruwat, para perawinya itu berselisih. So, di sini para perawinya berselisih, baik fi sanadihi, dalam perihal sanad, au matnihi, ataupun matannya. So, di sini jangan sampai kita salah, dan di sini diganti dengan au, dengan atau. Jadi hadis yang para perawinya itu memiliki ikhtilaf perihal sanad atau matannya. Jadi enggak mesti harus sanad dan matan, melainkan sanad atau matannya. Nah, jadi kadang ittirab itu bisa di sanad maupun matan. Ya, bisa di sanad maupun matan, bukan di sanad dan mesti matannya juga, enggak mesti. Tapi kadang di sanad saja, kadang di matan saja. Wa ta'azzaru al-jam'u fi dhalika wa tarjih. Serta tidak mungkin melakukan dua hal. Tidak mungkin melakukan jama', yaitu pengkompromian antara perselisihan periwayatan itu, ataupun mentarjih. Tidak bisa ditarjih, yaitu memilih salah satunya yang lebih kuat. Tidak bisa. Kalau misalnya ya, ada hadis yang secara zahir berselisih, baik dari segi sanad maupun dari segi matannya, kemudian bisa kita jama' dan gabungkan keduanya sehingga oh ternyata ini tidak saling kontra, maka itu sudah selesai masalah. Karena penjamaan itu lebih baik daripada lebih dahulukan dibandingkan mentarjih. Mengamalkan kedua hal lebih layak dilakukan sebelum atau dibandingkan mengamalkan hanya satu dan meliburkan satunya. Jadi kalau misalnya dua hadis yang bertentangan baik dari segi sanad maupun dari segi matan, maka yang pertama dilakukan adalah berusaha untuk menjama antara keduanya dengan kaedah-kaedah jama. Kemudian kalau misalnya tidak bisa, baru kemudian diusahakan untuk mentarjih. Kalau bisa sebenarnya, ya, itu dalam kasus perselisihan sanad maupun matan. Kalau matan mungkin bisa dengan nasakh setelahnya. Tapi ini kita tidak berbicara tentang itu, melainkan langsung ke tarjih. Tarjih yaitu memilih salah satunya dengan adanya qarinah yang menguatkan. Nah, sekarang ternyata tidak bisa ditarjih salah satunya, tidak ketemu mana yang lebih kuat. Maka perselisihan ini pun tidak bisa berakhir. Dan bagaimana mengakhirinya? Mengakhirinya adalah kita katakan ini hadis Mudtarid. Nah, nanti insyaAllah untuk hukumnya akan kita pelajari. Jadi hadis Mudtarid itu makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi au ya, atau bukan dan, au matnihi. Berarti ada kemungkinan ittirab itu bisa terjadi di sanad saja, bisa juga terjadi di matannya saja. Ya. Berselisih dalam hal sanad atau matannya, wa ta'azzara al-jam'u fi dhalika wa ta'azzara al-jam'u fi dhalika wa tarjih, dan tidak mungkin melakukan kompromi dan juga tarjih dalam hal itu. مثاله شنطهنا ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang diriwayatkan dari Abu Bakar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di sini Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Araka shibta," kata Abu Bakar, "Saya melihat engkau ya Rasulullah sudah beruban." Nah, apa kata Rasulullah? Syayyabatni hudu wa akhwatuha. Aku dibuat beruban oleh Hud. Maksudnya Hud di sini, apakah Nabi Hud? Maksudnya surat Hud. Aku dibuat beruban oleh surat Hud dan surat-surat lain yang memiliki kandungan semisal dengannya. Ya. Dan surat-surat lain yang memiliki kandungan semisal dengannya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan hingga mencapai sekitar 10 bentuk. Kata Syekh Utsaimin, faqad ikhtalafa fihi 'ala nahwi 'ashrati awjuh. Dalam hadis ini terdapat perbedaan hingga mencapai sekitar 10 bentuk. Nah, dan kesemuanya sayangnya merupakan hadis, merupakan sanad yang dipermasalahkan. Nah, sekarang tadi Syekh Utsaimin mengatakan sebelum hadis ini, misalnya apa? Maruya an Abi Bakrin. Nah, kata Syekh Utsaimin, maruya an Abi Bakrin. Kalau diterjemahkan mungkin antum enggak bakal nyadarin. Tapi kata Syekh Utsaimin, maruya an Abi Bakr berarti dengan sifat tamrid, apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Bukan marwa Abu Bakrin. Bukan marwa Abu Bakrin. Makanya terjemahan di sini, ya, apa yang diriwayatkan tentang Abu Bakr seharusnya diterjemahkan. Kalau dikatakan, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakr, berarti marwa Abu Bakrin. Dan itu kurang tepat untuk misal ini. Karena kalimat marwa Abu Bakrin itu ada isyar dan menunjukkan sepertinya hadis ini valid dinisbatkan kepada Abu Bakar. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan maruya an Abi Bakrin, berarti ada di sini kegoncangan dan keraguan tentang apakah hadis ini memang sampai ke Abu Bakar. Baik, sekarang di sini hadis ini memiliki 10 aujuh atau lebih. Nah, apa kata Syekh Utsaimin? Faruya mausulan wa mursalan. Hadis ini diriwayatkan, ada yang secara mausul dan juga mursal. Wa ruya min musnad Abi Bakrin wa Aisyah wa Sa'ad. Dan diriwayatkan dari musnad Abu Bakar, Aisyah, Sa'ad, dan ila ghairi dzalika min al-ikhtilafat allati la yumkinu al-jam'u bainaha wa la at-tarjih. Dan berbagai itu khilafnya di sini bukan hanya di sekitar mausul dan mursal saja, kemudian musnad dari Abu Bakar, dari Sa'ad, Aisyah, dan masih ada lain-lainnya yang itu memberikan kerumitan benar-benar sehingga tidak mungkin dikompromikan dan tidak dapat menentukan pilihannya lebih kuat atau tarjih. Karena saking rumitnya dan saking banyaknya bentuknya yang saling berbeda. Sehingga sulit dikompromikan dan sulit ditarjih. Tadi ada yang secara mausul, ada yang secara mursal. Namun juga ternyata hadis ini diriwayatkan ada yang musnad Abu Bakar. Yaitu Abu Bakar yang berkata. Ada yang diriwayatkan Aisyah yang berkata begitu. Yaitu Araka Shibta. Ada yang meriwayatkan Sa'ad yang mengatakan seperti itu, Araka Shibta. Nah, ini mana yang benar yang mengatakan Araka Shibta? Nah, ini dia kegoncangan. Ini yang disebut kegoncangan, yaitu perawinya berselisih dalam hal sanadnya ini siapa yang ngomong. Apakah Abu Bakar, apakah Aisyah, atau Sa'ad? Yang mana nih? Nah, kan? Nah. Kemudian, fa'in amkana al-jam'u wajaba wa intafa al-ittirab. Jika kompromi atau menjama dapat dilakukan, wajib, maka wajib dikompromikan. Nah, wantafal ittirab. Dan dengan adanya kemampuan dan kemungkinan pengkompromian tersebut, maka status ittirab tidak lagi melekat pada hadis tersebut. Nah, jadi kalau misalnya bisa dikompromikan, maka status kegoncangan itu hilang. Berarti insya Allah bisa menjadi hadis yang valid insya Allah. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang ihram Nabi pada saat haji wada. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan ihram untuk haji. Sedangkan dalam sebagian riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau melakukan haji tamattu'. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan haji qiran, yaitu umrah dan juga haji. Qiran mengqarinkan umrah dan juga haji. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang hadis ini, yaitu tentang periwayatan-periwayatan yang zahirnya ini guncang, saling bertentangan. Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut, karena beliau melakukan tamattu' seperti tamattu' qiran, melakukan ifrad dalam amal-amal haji, dan melakukan qiran antara manasik umrah dan haji. Jadi beliau melakukan haji qiran karena beliau menggabungkan dua manasik, yaitu umrah dan haji. Nah, beliau melakukan ifrad karena hanya melakukan satu tawaf dan satu sa'i, dan beliau juga melakukan tamattu' karena kesenangan beliau yang hanya melakukan satu kali safar. Dan ini insya Allah akan dibahas suatu ketika nanti di bab haji. Karena gambaran untuk sekarang gambaran yang simpel saja dan mungkin tidak jelas. Karena ini ada tiga macam haji, yaitu tamattu, qiran, ya, dan juga ifrad. Insya Allah nanti akan dibahas suatu ketika ya di kajian fikih. Benar-benar selamat. Tapi intinya adalah status ittirab. Yang tadi yang zahir kita lihat dalam periwayatan-periwayatan yang berbeda tentang ihramnya Nabi pada saat haji wada dan sebagainya, ini telah hilang status ihtirab itu, karena ternyata bisa dijamak antara periwayatan-periwayatan tersebut, yang kemudian penjamaan tersebut menyembuhkan sisi kontradiktif dari beragam periwayatan. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa in amkana at-tarjih 'amila bir-rajih wa intafa al-ittirab aidha. Jika memungkinkan untuk melakukan tarjih, menetapkan satu sisi yang kuat atau satu hadis yang kuat atau satu dari perkara khilafiyah ini yang terkuat dengan adanya dalil tentu saja dan ada petunjuk, jadi tidak asal, maka pendapat yang terkuat itu diamalkan. Ya, dan demikian hilanglah status ittirab dari hadis tersebut. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang hadis Barirah radhiyallahu anha. Ya. Ketika dia telah dimerdekakan, lalu Nabi SAW memberinya pilihan untuk tetap bersama suaminya atau bercerai darinya. Mau yang mana? Nabi SAW nanya, kamu mau yang mana nih sama suami kamu? Kamu mau cerai boleh, kamu mau stay sama beliau boleh. Sisi perbedaannya adalah, apakah status suami Barirah adalah seorang merdeka atau budak? Status suami Barirah adalah, apakah statusnya suami Barirah setelah Barirah yang diberdekakan, apakah suami Barirah ini sebagai merdeka atau budak? Al-Aswad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suaminya adalah seorang merdeka. Sementara itu, Urwah bin Az-Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan dari Aisyah bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Coba di sini lihat. Ada dua riwayat yang menuju Aisyah yang mana dua riwayat dari Aisyah tersebut pernyataannya itu kontra. Ini riwayat pertama dari siapa? Al-Aswad. Dari Aisyah, riwayatnya apa? Suaminya Barirah itu merdeka. Kemudian yang riwayat kedua dari Urwah bin Az-Zubair dan juga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian berujung ke Aisyah. Pernyataannya gimana? Suami Barirah adalah seorang budak. Kontra. Dan yang benar mana nih? Sama-sama riwayatnya Aisyah. Tetapi kontra di matannya ini. Nah. Terus mana yang lebih kuat? Bisa nggak ditarjih? Ada nggak kemungkinan ditarjih? Nah, salah satu metodologi pentarjihan, dan tentu ada faedahnya, adalah juga memperhatikan kuantitas periwayatan. Nah, riwayat keduanya yaitu riwayat Az-Zubair, Urwah, bukan Az-Zubair, Urwah anaknya Az-Zubair, riwayat Urwah bin Az-Zubair dan Al-Qasim, itu lebih kuat dibandingkan dengan riwayat Al-Aswad. Karena baik dari segi kuantitas, yaitu Az-Zubair dan Al-Qasim, dua orang. Maupun dari segi kualitas kedekatan kedua perawi ini kepada ini, kepada Aisyah. Kenapa? Karena keduanya lebih dekat dengan Aisyah. Loh, kok bisa? Karena beliau adalah kholah. Kholah itu bibi dari jalur ibu. Kalau misalnya bibi dari jalur ayah, berarti ammah. Ammah. Nah, Aisyah itu adalah bibinya Urwah bin Az-Zubair. Dan Aisyah itu adalah ammah, yaitu bibi dari jalur ayah untuk Al-Qasim. Sedangkan Al-Aswad adalah seorang laki-laki asing bagi Aisyah. Nah, sekarang mana yang didahulukan, orang yang terdekat atau orang yang asing baginya? Tentu yang terdekat. Itu satu sisi. Sisi lain, di samping itu ternyata riwayat Al-Aswad ternyata merupakan riwayat yang munqati', ada kelemahan dari segi keterputusan sanad. Berarti di sini bisa ditarjih ya? Bisa ditarjih. Berarti status ittirab masih terlihat? Oh, sudah tidak. Berarti ittirab di sini bisa hilang dengan sebab penjamaan ataupun juga dengan sebab tarjih. Sekarang bagaimana kalau misalnya dijamak, status ini tetap ittirab. Dijamak sudah diusahakan? Oh, enggak mungkin. Kemudian ditarjih juga tidak mungkin. Maka apa statusnya? Muttarid jadinya. Nah, kemudian ya udahlah, enggak bisa dijamak, enggak bisa tarjih. Enggak bisa ditarjih. Berarti statusnya mutqarib. Nah, terus harus ngapain? Nah, ini kita harus punya sikap terhadapnya. Sikap itu yang kita sebut sebagai penghukuman terhadap hadis mutqarib ini gimana? Apakah hadis ini dihukumi lemah? Atau dua-duanya kita sahihkan kalau dua-duanya terasa sahih? Atau bagaimana? Nah, dilihat di sini. Hukumnya. Hukum terhadap hadis yang goncang. Yang sudah dipastikan kegoncangannya karena tidak bisa dijamak. Dan tidak bisa ditarjih. Hukum. Dia adalah dhaifun la yustajju bihi. Hukum hadis mutarib adalah dhaif, lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah. Nanti ini bedakan misalnya. Kalau hadis sahih atau hadis yang maqbul. Hadis sahih versus hadis sahih, saling kontra misalnya. Hadis sahih versus hadis sahih, saling kontra. Kemudian ternyata enggak bisa dijamak. Namun bisa ditarjih. Maka yang kuat masih disebut hadis sahih, yang lemah walaupun sanadnya sahih disebut hadis syadz. Jadi syadz itu hadis yang secara sanad memiliki kesamaan dengan yang kontra dengannya. Namun dia kalah dengan hadis yang kontra dengannya. Maka dia menjadi hadis dhaif. Nggak boleh dijadikan hujjah. Itu jika sahih versus sahih. Kemudian bagaimana dengan sahih versus dhaif yang bertentangan? Sahih bertentangan dengan yang dhaif. Maka yang dhaif di sini disebut hadis munkar. Sehingga meskipun hadis dhaif ini aslinya dhaif biasa secara sanad, namun karena bertentangan dengan hadis sahih, maka dia menjadi hadis munkar, dan hadis munkar merupakan salah satu jenis hadis yang dhaif jiddan. Sehingga bagaimanapun keadaannya tidak bisa dijadikan hujjah. Beda dengan hadis dhaif biasa yang tidak ada kontra dengan hadis sahih, ya. Bisa dijadikan hujjah ketika ada penguatnya. Kemudian kalau misalnya hadis sahih, misal atau hasan, hadis hasan bertemu dengan hadis hasan saling kontra dan tidak bisa ditarjih. Gimana tuh? Maka inilah kegoncangan. Inilah yang disebut kegoncangan. Seandainya hadis hasan bertemu dengan hadis dhaif saling kontra, maka tidak ada ittirab. Kenapa? Karena bisa ditarjih. Jadi yang pasti benar, yang pasti kuat adalah hadis hasan. Tapi ini masalahnya kalau misalnya dua-duanya hadisnya ternyata nggak bisa ditarjih, nggak bisa dijamak. Maka udah dua-duanya dilemahkan. Kenapa? Kenapa begitu? Hal ini dikarenakan status ittirab tersebut menunjukkan bahwa perawinya tidak bobot, memiliki kekurangan dari segi hafalan. Itu bobot. Kita masih ingat hadis sahih bidzatihi, itu syarat-syaratnya. Di antaranya perawinya itu semua memiliki bobot. Jika ittirab yang terjadi tidak berkaitan dengan kandungan pokok suatu hadis, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan atau validitas hadis. Nah, di sini jika ittirab yang terjadi tidak berkaitan dengan kandungan pokok suatu hadis, maka tidak mempengaruhi, tidak masalah. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang hadis Fadalah bin Ubaid, bahwasanya dia membeli kalung yang mengandung emas dan beruntaikan permata manik-manik sewaktu perang Khaibar dengan harga 12 dinar. Dia berkata, kemudian emas dan permata tersebut aku pisahkan dan ternyata aku jumpai bahwa nilai kalung tersebut ternyata melebihi 12 dinar. Kemudian hal itu aku beritahukan kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, tidak boleh dijual sebelum emas tersebut dipisahkan. Nah sekarang, masalahnya itu bukan di kalimat ini. Masalah ini, sebagian riwayat lain disebutkan lafal, Fadola ishtaroha, Fadola membelinya. Sebagian riwayat lain disebutkan dengan lafal anna ghairahu sa'alahu an syira'iha, bahwa orang lain meminta beliau untuk membeli kalung tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal zahaba wa jauhar. Zahabun wa jauhar. Kalung itu terdiri dari emas dan permata. Dalam riwayat lain dengan lafal khirzun mu'allaqatun fi zahabin. Ya. Yaitu apa? Permata yang dihubungkan dengan kalung emas. Perbedaan-perbedaan ini nih. Dalam riwayat lain sebutkan bahwa harga kalung tersebut 12 dinar. Dalam riwayat lain 9 dinar. Riwayat lain 7 dinar. Nah di sini, ini kata Ibnu Hajar apa? Berbagai perbedaan ini tidak menyebabkan status hadis tersebut menjadi dhaif. Walaupun beda-beda di sini. Bahkan inti pendalilan dari hadis ini tetap terjaga dan tidak terdapat apa pertentangan. Inti pendalilannya adalah larangan menjual emas yang belum dipisahkan dengan kandungan lain yang berupa non emas. Adapun perbedaan jenis kalung atau harganya, ya, warnanya misal ada, maka dalam hal ini atau tata cara dulu belinya gimana, maka dalam hal ini tidaklah terkait dengan maksud atau inti pendalilan yang dapat menjadikan hadis ini menjadi mutarib. Jadi mutarib itu syaratnya itu harus ada kontra satu sama lain. Dan juga bukan di sisi intinya pendalilan hadis. Dan juga kontra itu di sisi intinya pendalilan hadis. Baik bisa di sanad bisa kontra ataupun di matan. Demikian pula perbedaan enam perawi kunyata yang sejenisnya. Kalau misalnya perawi tersebut memiliki nama Abu Salih Ahmad bin Hammad misalnya. Kemudian di sanad lain Ibnu Hammad disebutnya. Di sanad lain ditulis Ahmad bin Hammad. Di sanad lain Abu Saleh gitu. Nah, ini enggak membuat suatu hadis menjadi mutarid selama orang yang dimaksud tetap sama, sebagaimana hal ini banyak sekali dijumpai dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu taala a'lam. Dan insyaallah setelah hadis kali ini alhamdulillah kita sudah sampai. Insyaallah pada hari Jumat kita akan melanjutkan tentang idraj dan hadis mudraj insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah setelah ini langsung ke kajian